Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang masalah nadar dari al-fiqh al-muyassar. Ini adalah al-babu tsani, bab yang kedua, an-nuzuru wa fihi masail, tentang nadar dan ada sejumlah poin bahasan. Yang pertama adalah pengertian nadar, kemudian disyariatkannya nadar, kemudian hukum nadar. Nadar dalam bahasa Arab artinya al-ijab, mewajibkan, mengharuskan. Dan yang namanya mewajibkan artinya mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Contoh kalimatnya nadartu kada, itu artinya aujabtahu ala nafsika. Nadartu au nadarta artinya aujabtahu, engkau mengharuskannya, mewajibkan hal tersebut pada dirimu. Sedangkan secara syariat, nadar maknanya adalah ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu syai'an lillahi ta'ala. Tindakan seorang mukallaf yang ilzam mewajibkan dirinya, dan dia adalah mukhtarin dalam keadaan tidak dipaksa. Artinya sukarela, dia wajibkan dirinya untuk melakukan syai'an sesuatu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Maka di sini ada mukallaf, dan mukallaf artinya adalah balirun, aqilun, balir dan berakal. Ketika seorang mukallaf ilzam, mengharuskan, mewajibkan dirinya, artinya hal tersebut sebelumnya tidak wajib. Tidak wajib menurut syariat, namun dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Kemudian disyariatkannya nazar dan hukumnya, maka bernazar satu hal yang masyru', disyariatkan dengan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Sedangkan hukum nazar, maka dibedakan antara memulai nadar dan melaksanakan nadar, mengucapkan nadar dan melaksanakan nadar. Yang pertama adalah hukum nadar ibtidaan, artinya mengucapkan nadar, hukum bernadar. Maka hukum bernadar hukumnya makruh. Tidak dianjurkan, menimbang hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nadar. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yaruddu syai'an, nadar itu tidak bisa mencegah sesuatu. Maka sebagian orang beranggapan bahasanya nadar itu bisa menjadi sebab mencegah keburukan. Maka dia beranggap, ada orang yang beranggapan dengan sebab nadar dia akan diterima kerja. Dengan dia bernadar maka tercegahlah sakit, sembuhlah sakit. Maka Nabi ingatkan bahasanya nadar itu bukan sebab untuk tercegahnya dan hilangnya kejelekan dan keburukan. Innahu la yaruddu syai'an, nadar itu tidak bisa mencegah apapun. Maka jangan berkeyakinan kalau nadar, dengan bernadar maka yang sakit jadi sebab yang sakit jadi sembuh, yang harusnya enggak keterima kerja jadi keterima kerja. Maka ini anggapan yang tidak benar. Wa inna ma yustakhraju bihi minasyahih. Nadar itu disyariatkan untuk mengeluarkan amalnya orang yang pelit beramal. Namun nadar itu disyariatkan agar orang yang pelit beramal itu bisa beramal, agar mau beramal. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan diredaksi Muslim. Kemudian alasan yang kedua kenapa makruh, karena orang yang bernadar itu mewajibkan pada dirinya sesuatu yang sesuatu tersebut tidaklah wajib fi asli syar'i menurut syariat. Dan yang namanya wajib itu tentu berkonsekuensi berat. Oleh karena itu fayuharriju nafsahu, maka dengan tindakannya ini dia menyusahkan dirinya. Sesuatu yang sebenarnya syariat itu memberikan kelonggaran, itu tidak longgar baginya gara-gara nadar. Seharusnya dia mau sholat duha, mau tidak longgar. Ketika dia nadarkan, maka jadi sempit. Tidak boleh, tidak harus sholat duha. Karena dia bernadar untuk sholat duha 6 rakaat setiap harinya selama setengah tahun. Wah, yang seharusnya sebelum nadar dia dalam kondisi longgar, dengan sebab nadar dia dalam kondisi sempit, dan ini bertentangan dengan maksud syariat memberikan kelonggaran kepada mukallaf, memberikan kemudahan dan kelonggaran. Wa yuthqiluha bidzalika, dan ini memberatkan dirinya. Maka ini bertentangan dengan maksud syariat. Maksud syariat itu memberikan kemudahan, memberikan kelapangan. Nah, ini malah bertentangan dengan maksud syariat. Dengan menyusahkan dan menyempitkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa makruh. Li'anna matlubun minal muslim fi'lul khair bila nadhrin. Karena yang dituntut dari seorang muslim adalah melaksanakan kebaikan, melaksanakan berbagai macam amal soleh tanpa didahului dengan nadar-nadar ataupun sumpah-sumpah. Ini, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lewat tentang masalah sumpah, yang Allah inginkan adalah ta'atun ma'rufah. Di surat An-Nur Allah katakan, yang Allah inginkan adalah ta'atun ma'rufah. Ketaatan yang telah dikenal. Ketaatan orang-orang yang beriman yang telah dikenal. Gimana ketaatan mereka? Mereka taat, mereka melaksanakan berbagai macam amal soleh tanpa didahului sumpah, tanpa didahului nadar. Maka yang Allah inginkan adalah ta'atun ma'rufah. Ketaatan yang telah dikenal, bukan ketaatan yang semacam ini. Maka ini tiga alasan yang disampaikan di sini kenapa bernadar hukumnya makruh. Karena yang pertama Nabi sampaikan, orang yang bernadar, Nabi sebut sebagai orang yang pelit dalam beramal. Kemudian yang kedua, dengan nadar orang itu menyusahkan dan memberatkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah, ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan yang tidak didahului nadar dan sumpah. Namun taat, karena taat. Ila anna idza nadhara fi'la ta'atin, akan tetapi jika seorang itu telah terlanjur bernadar dan nadarnya adalah nadar untuk mengerjakan taat, wajaba 'alaihil wafa'u, maka wajib baginya untuk melaksanakan isi nadarnya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan semua infak yang engkau keluarkan atau nadar yang engkau ucapkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatbira. Di ayat yang lain di surat Al-Insan, Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nadar dan mereka adalah orang yang merasa khawatir dengan satu hari, yaitu hari kiamat. Satu hari yang dimana kejelekannya, kesusahannya, mustatiran tersebar kemana-mana. Ditambah hadis Aisyah radhiallahu anha, senyap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nadhara ayuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepadanya. "Wa man nadhara," dan siapa yang bernadar untuk durhaka kepada Allah, "falayasihi," maka janganlah dia bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jal memuji orang-orang yang melaksanakan nadar, wa asna alaih, dan menyanjungnya. Dan Allah perintahkan untuk melaksanakan nadar. Maka ini dalil bahasanya larangan yang ada dalam hadis yang lewat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Sehingga yang terlarang dan yang makruh adalah ibtida'un nadri, adalah bernadar dan terjumus atau masuk dalam nadar. Adapun al-wafa'u bihi, melaksanakan nadar, wa injazuhu, dan melaksanakannya, liman lazimahu, bagi orang yang berkewajiban atau orang yang terikat dengannya, fawajibun, maka wajib. Wa ta'atun, dan nilainya adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini disampaikan kenapa larangan celaan pelit yang Nabi sampaikan dalam hadis di atas kok dimaknai makruh, tidak dimaknai haram. Bukankah pelit itu hukumnya haram? Namun kenapa pelit yang hukumnya haram, yang hukum dasarnya haram, non pelit dalam beribadah, hukumnya kok makruh, bernadar kok makruh? Maka di sini disampaikan soribnya, dalil yang membelokkan membelokkan hadis di atas. Memang seharusnya hukumnya haram, namun dalam hal ini hukumnya diturunkan menjadi makruh, menimbang adanya pujian untuk orang-orang yang melaksanakan nadar. Karena tentu satu hal yang tidak mungkin, jika ini satu bernadar itu hukumnya haram, setelah itu melaksanakannya malah dipuji-puji. Nah, ini tentu terlalu berat kalau demikian keadaannya. Oleh karena itu maka bernadar makruh, dan jika sudah terlanjur melaksanakannya hukumnya wajib jika itu adalah taat. Meskipun ini pun sebenarnya juga masih hukum yang unik. Maka ini pun juga satu hal yang unik. Ini karena makruh itu terlarang. Ini satu hal yang bernadar itu satu hal yang terlarang. Namun jika sudah bernadar melaksanakannya menjadi satu hal yang wajib. Satu hal yang diperintahkan. Ini juga satu hal yang pada dasarnya satu hukum yang unik. Sebagaimana dijelaskan oleh atau ditegaskan oleh Al-Khathabi yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Ya, Al-Khathabi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang masalah nadar yang dikutip di Fathul Bari, "Hadza babun minal ilmi gharibun." Bab nadar itu adalah bab ilmu yang unik. Bab dalam ilmu agama yang unik. "Wa huwa ayunha an fi'li syai'in hatta idza fa'ala kana wajiban." uniknya yunha an fi'li syai'in, di sini ada larangan untuk melakukan sesuatu, yaitu bernadar. Bernadar dilarang. Hatta idza fa'ala, namun jika larangan tersebut dilanggar, larangan tersebut malah dikerjakan dan dilakukan dan dilanggar, karena wajiban, malah melaksanakannya, menjalankannya jadi wajib. Maka bernadar satu hal yang terlarang, meskipun larangannya adalah larangan makruh, namun setelah itu malah menjadi amal ibadah yang wajib. Ini satu hal yang unik. Dan yang mirip-mirip dengan hal tersebut adalah berkaitan dengan masalah penguasa al-mutaghallib, pemberontak yang menang dalam pemberontakan. Maka memberontak hukumnya haram. Maka memberontak hukumnya haram, memberontak terhadap penguasa muslim yang sah hukumnya haram. Setelah pemberontak ini betul-betul menang dan betul-betul berkuasa, betul-betul mengendalikan, yang mengendalikan kekuasaan, mau tidak mau orang kemudian rela tidak rela, orang dibuat rela untuk mengakui dia sebagai sang penguasa, maka dialah penguasa yang wajib ditaati ketika dia adalah seorang muslim. Kemudian wanadzru nau'un min anwa'il ibadah, bernadar adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka siapa yang bernadar untuk kuburan atau untuk wali atau semacam itu, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirkan akbar, syirik besar, pembatal iman, wal iyadzu billah. Kemudian poin yang kedua, syarat sah nadar dan redaksi nadar. Yang pertama adalah syarat sah nadar. Nadar, bernadar tidaklah sah kecuali dari seorang yang balirin akilin, yang tadi telah disebutkan dalam definisi. Seorang mukallaf yang balir dan berakal, bukan anak kecil, bukan orang gila, mukhtarin, dan dia melakukannya atas pilihan sendiri dan tidak dipaksa. Oleh karena itu maka nazar tidaklah sah jika dilakukan oleh anak kecil atau majnun ataukah orang gila ataukah ma'tuh ataukah orang yang tidak genep akalnya meskipun bukan gila, idiot atau semacam itu. Demikian juga tidaklah sah nazar yang diucapkan oleh mukrah, orang yang dipaksa dan diintimidasi untuk tidak boleh tidak harus bernazar. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathatin, ya pena dosa dan pahala diangkat dari tiga jenis orang, di antaranya anak kecil sampai sampai dewasa, orang gila sampai sadar, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tajawazali ummati, memaafkan untuk umatku anil khata'i, dosa yang dilakukan karena kesalahan yang tidak sengaja. Atau karena lupa, atau karena dipaksa. Dan kata-kata li ummati ini menunjukkan bahasanya kelonggaran ini tidak ada pada umat terdahulu. Kalau umat terdahulu melakukan satu hal karena dipaksa, maka tetap dosa. Kalau umat terdahulu ketika melakukan sesuatu karena tidak sengaja, tetap dosa. Umat terdahulu ketika melakukan sesuatu karena lupa, kesalahan karena lupa, tetap terhitung dosa. Yang tidak terhitung dosa adalah untuk khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian redaksi bernadar, maka siyarun nadri, sirah untuk nadar dan redaksinya, kalau dalam bahasa Arab contohnya adalah lillahi alayya, ikhlas karena Allah, alayya wajib atasku untuk melakukan ini, atau alayya nadru kada, ada padaku kewajiban untuk bernadar demikian, dan kata-kata yang lain yang yusarih, yang menegaskan, yang ditegaskan dalam kata-kata tersebut adanya nadar. Maka tidak ada kata-kata baku, tidak ada kata-kata baku untuk redaksi nadar. Jelas adalah semua kata yang maknanya nadar. Boleh jadi seorang mengucapkan saya bernadar demikian, atau saya wajibkan diri saya melakukan ini dan itu, maka ini statusnya adalah nadar. Namun adanya pembahasan alfadun nadri, redaksi nadar, menunjukkan bahasanya nadar itu adalah nadar manakala diucapkan. Kalau cuma sekedar di batin, sekedar keinginan dalam hati, atau rencana, atau sejenis itu, maka bukanlah nadar. Dan diucapkannya nadar ini tidak harus di depan saksi, ada yang menyaksikan. Ya. Tidak harus demikian, sekedar orang bernadar, berucap, mengucapkan kalimat nadar, maka itu nadar. Kemudian aqsamun nadri, macam-macam nadar. Yang pertama, nadar yang sah dan tidak sah. Maka nadar dilihat dari keabsahannya terbagi menjadi nadar sah dan tidak sah, atau nadar yang dibolehkan dan terlarang, atau bahasa yang lainnya adalah nadar yang mun'aqid atau ghair mun'aqid, yang sah adanya dan atau yang tidak sah adanya. Nadar itu adalah nadar yang sah dan ada dan wajibul wafa, wajib dilaksanakan, idza kana ta'atan wa qurbatan, jika nadar tersebut adalah nadar taat dan berupa amal-amal yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya taqarrabu biha an-nadhiru ila Allah, yang dengannya si orang yang bernadar ini mendekatkan diri kepada Allah. Dan nadar adalah nadar yang tidak sah dan tidak jadi dan tidaklah wajib dilaksanakan, bahkan haram dilaksanakan, jika nadarnya adalah untuk bermaksiat kepada Allah. Contoh nadar maksiat adalah nadar yang hukumnya syirkun. Semacam bernadar untuk kubur, untuk wali dan untuk wali atau untuk nabi. Atau bernadar untuk membunuh orang, bernadar untuk minum khamar atau maksiat yang lainnya. Maka nadar semacam ini layan aqidu, tidaklah jadi, tidaklah sah dan haram untuk dilaksanakan dan dipraktekkan. Kemudian nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak adalah nazar yang yaltazimu asakhsu ibtidaan, yang seorang itu berkomitmen untuk melakukannya tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Waqad yaqa'u syukran lillah ala nikmatin, dan boleh jadi nazar mutlak itu ya kok diucapkan atau terjadi sebagai ungkapan syukur pada Allah karena nikmat atau tanpa sebab. Semacam seorang itu mengucapkan lillahi alayya an usalliya kada, saya bernadar untuk sholat sekian rakaat, nah, tanpa dikaitkan jika keluargaku, anakku yang sakit sembuh, saya akan sholat sekian. Tidak. Kalau nazar mutlak, ini tidak dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Boleh jadi itu setelah mendapatkan nikmat. Tadi disebutkan, syukran lillah ala nikmah. Baru saja anaknya sehat, kemudian dia bernadar. Atau tidak ada apa-apa. Tidak ada angin, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tiba-tiba saya bernadar sholat sekian, rakaat. Maka ini dua-duanya disebut nadar mutlak. Habis dapat nikmat kemudian bernadar, atau tidak ada apa-apa, tiba-tiba bernadar. Dan nadar mutlak yang isinya taat semacam ini, yajibul wafa'u bihi, wajib untuk dilaksanakan. Kemudian nadar muqayyad, inilah nadar yang paling banyak kita saksikan dan dilakukan oleh orang, yaitu nadar yang mu'alaqan, dikaitkan dengan syarat tertentu atau terjadinya sesuatu. Contohnya, jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, atau keluargaku yang ghaib, yang bepergian itu pulang dengan keadaan selamat, fa'alayya kada, maka aku wajibkan diriku untuk melakukan ini dan itu. Maka nadar muqayyad yang berisi taat semacam ini, yalzamul wafa'u bihi, wajib dilaksanakan jika terpenuhi syaratnya dan terwujud apa yang dia inginkan. Kemudian anwa'un nadri wa ahkamuhu, macam-macam nadar dan hukumnya. Maka nadar terbagi bihasabil ahkam, berdasarkan al-ahkam al-mutarattabah alaih, dampak hukumnya, dan mengikat adanya kewajiban untuk melaksanakannya ataukah tidak, terbagi menjadi lima jenis nadar. Yang pertama adalah nadar mutlak. Yaitu tanpa menyebutkan apa yang akan dilakukan. Mutlak di sini berbeda dengan mutlak sebelumnya. Mutlak di sini artinya tidak ada penegasan ini mau melakukan apa, itu tidak ada. Sekedar mengatakan, contohnya ucapan, lillahi alayya nadrun, saya bernadar, titik. Namun tidak dijelaskan nadarnya mau apa. Mau infak setiap hari 100.000 selama 2 bulan, atau mau sholat duha 12 rakaat selama setahun, atau apa, tidak dijelaskan. Cuma saya wajib, saya bernadar, titik, begitu saja. Walam yusami syai'an, dan dia tidak menyebut apa-apa. Maka ini nadar semacam ini, fayalzamuhu, maka wajib bagi orang yang bernadar untuk membayar kafarah sumpah. Baik nadar ini nadar mutlak ataupun muqayyad, mutlaknya mutlak yang atas, ya, ataupun muqayyad. Baik ini habis dapat nikmat, kemudian saya bernadar, titik. Nah, ini kan berarti mutlak-mutlak, kan? Mutlak-mutlak. Atau tiba-tiba tanpa sebab, saya bernadar. Makanya juga mutlak-mutlak. Boleh jadi mutlak muqayyad. Jika anakku yang sakit sembuh, saya bernadar. Anaknya sudah sembuh. Namun ya, dia bernadar. Namun nadarnya tidak disebutkan apa. Nah, ini mutlak, mutlak muqayyad. Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratun nadri, kafarah nadar, jika tidak disebutkan isinya, adalah kafarah sumpah. Dikatakan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hasan sahih gharib, namun ada ulama yang lain yang melemahkannya, menilainya sebagai hadis yang dhaif. Namun kata penulis Al-Fiqih Muyassar, namun dikuatkan dengan yang dikatakan oleh Abu Dawud dengan redaksi yang semisal dari Ibnu Abbas. Namun banyak imam hadis menilai yang tepat ini adalah mauquf. Ya, berarti mauquf perkataan Ibnu Abbas. Maka yang tepat kita katakan Dalilnya adalah karena Uqbah bin Amir atau Ibnu Abbas mengatakan kafarah nadar yang tidak disebutkan isinya itu adalah sama dengan kafarah sumpah. Kemudian nadarul lijat wal ghadab, nadar yang terungkapkan, terucapkan saat marah dan marah. Bahwa ta'liku nadrihi, yaitu mengkaitkan nadar dengan syarat tertentu, dan yang maksud dari nadar ini adalah al-mana', melarang orang lain untuk melakukan sesuatu, atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, atau mengatakan benarnya satu berita atau bohongnya satu berita. Atau melarang orang lain atau melarang dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, atau mendorong orang lain atau dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya, untuk menegaskan benarnya satu berita atau bohongnya satu berita. Contohnya, contoh yang apa, melarang in kalam tuka, jika aku berbicara kepadamu, jika aku berbicara kepadamu fa alayya, maka aku wajibkan diriku begini. Maka ini untuk memotivasi untuk tidak berbicara, ya kan. Au illam lam ukhbir bika, maka jika aku tidak sampaikan kepadamu sesuatu, satu hal, satu berita, maka saya wajibkan diriku untuk melakukan demikian. Atau mengatakan illam yakun hadzal khabaru sahihan, jika berita yang aku sampaikan ini tidak benar, maka saya wajibkan diriku untuk berbuat demikian. Atau seorang mengatakan jika berita ini bohong, maka aku wajibkan diriku untuk berhaji misalnya. Di sini contohnya, fa'alayyal haju, ya, maka saya wajibkan diriku untuk berhaji atau untuk memerdekakan budak dan seterusnya. Fahadhan nadhru, maka nadhar jenis ini, nadhar yang fungsinya adalah untuk memotivasi atau untuk melarang, atau untuk menegaskan benarnya berita ataukah bohongnya berita, maka ini kharijun makhrajal yamini. Maka statusnya seperti sumpah. Karena sumpah fungsinya itu. Sumpah itu fungsinya itu. Orang itu bersumpah fungsinya untuk mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Demi Allah saya akan makan bakso setiap hari selama sebulan. Mendorong. Fungsinya mendorong atau melarang. Demi Allah saya tidak akan makan bakso selama 6 bulan. Maka itu fungsinya untuk melarang. Atau untuk menegaskan benarnya satu berita. Demi Allah apa yang saya sampaikan tadi benar. Atau untuk menegaskan bohongnya satu berita. Demi Allah itu adalah ucapan yang dusta. Ya, maka fungsi sumpah itu memotivasi untuk melakukan sesuatu, melarang, mencegah diri untuk melakukan sesuatu, menegaskan benarnya sesuatu atau bohongnya sesuatu. Kok nadar, redaksinya nadar, saya wajibkan diriku, namun fungsinya seperti itu, maka ini berarti kharijun makhrajal yamini, statusnya seperti sumpah. Yang berfungsi untuk mendorong untuk melakukan sesuatu, melarang atau melarang melakukan sesuatu. Walam yaksud bi an-nadhra, sehingga bukanlah maksud dari nadar ini adalah bernadar ataupun kurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza yukhayyar fihi, maka nadar semacam ini diberi pilihan. Ini ada dua pilihan, melaksanakan nadarnya atau membayar kafarah sumpah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, kafaratun nadri kafaratu yaminin. Ya, kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Kemudian nazar mubah. Yang namanya nazar mubah adalah orang bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Semacam bernazar untuk memakai pakaian jenis tertentu. Pakaian jenis tertentu atau untuk menunggang hewan jenis tertentu. Atau jalan kaki. Jalan kaki hukumnya mubah. Jika saya lulus dengan nilai yang memuaskan, saya akan jalan kaki Jogja Magelang. Ya, pada dasarnya mubah. Ada orang yang bernazar, jika demikian maka saya akan merangkak dari sini sampai sana. Jika yang saya dukung itu sukses, saya akan gundul. Maka menurut pendapat yang paling kuat gundul. Kalau berdasarkan pendapat yang menguatkan bahasanya gundul tanpa sebab itu mubah, ya maka ini tergolong nazar mubah. Namun kalau itu di sana ada takdzib, maka bisa kita golongkan nazar maksiat. Jika saya ini keterima kerja, saya akan jalan kaki Jogja Surabaya. Nah, ini boleh jadi takdzib. Sudah sampai derajat menyiksa diri sendiri, yaitu maksiat. Dan semacam itu, maka untuk nazar mubah di sini menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahu la syai'a alaihi fihi. Tidak ada kewajiban apapun atas orang tersebut. Orang yang bernadar dengan nadar tadi. Ini yang dipilih oleh penulis fikih muyasar, yaitu pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah. Dasarnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Abbas mengatakan, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu, pada saat Nabi menyampaikan khutbah atau menyampaikan ceramah, tiba-tiba Nabi melihat seorang yang sejak tadi cuma berdiri saja. Lalu Nabi bertanya kepadanya atau bertanya kepada orang lain anhu tentangnya. Maka orang-orang mengatakan dia adalah orang yang berdiri saja sejak tadi itu namanya Abu Israil. Nadara ayakuma fisams. Dia bernadar untuk berdiri terkena terik matahari dan tidak berteduh. Bernadar untuk layatakalam tidak berbicara dan bernadar untuk berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, muruhu perintahkan dia falyatakalam untuk berbicara, walistadil dan berteduh dan duduk. Walutima saumahu, kemudian tidaklah dia lanjutkan puasanya. Diatkan oleh Al-Bukhari, sisi pendalilannya adalah Nabi tidak mengatakan tidaklah dia membayar kafarah nadar atau kafarah membayar kafarah, karena dia tidak melaksanakan nadar mubahnya, yaitu berdiri dan tidak berbicara dan berada di terik matahari. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan bahasanya kalau nadar itu nadar mubah, pilihannya dua, melaksanakan nadar. Nadar yang konten nadar, isi nadar dilaksanakan atau membayar kafarah. Kemudian nanti akan kita bahas lebih detail setelah baca nazar maksiat. Kemudian nazar maksiat yaitu seorang bernazar untuk melakukan maksiat semacam bernazar untuk minum khamar, atau nazar itu adalah nazar syirik, itu bernazar untuk kubur atau untuk penghuni kubur. Dan berpuasa ayyam al-haid pada saat hari-hari haid atau pada saat Idul Adha. Fahadhan nadru, maka nadar semacam ini tidaklah sah dan tidak wajib dilaksanakan. Dasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Waman nadara ayasi Allah fala ya'sihi." Dan barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Karena maksiat kepada Allah tidaklah dibolehkan dalam kondisi apapun. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis, wala yalzamuhu bihi kafaratun. Ya, tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Ini adalah satu hal yang diperselisihkan ulama ketika nadar itu nadar maksiat. Apakah ada kewajiban untuk bayar kafarah ataukah tidak? Ya, maka berkaitan dengan nazar maksiat, maka para ulama sepakat kalau ya, tidak boleh melaksanakan nazar maksiat, dan itu adalah dosa jika seorang itu nekat melaksanakannya. Namun terdapat perselisihan tentang wajib membayar kafarah ataukah tidak. Ala qaulain, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Al-Qawlul Al-Awwal, pendapat yang pertama mengatakan, yajibu alaihi kafaratul yamin. Orang yang bernadar-nadar maksiat wajib membayar kafarah sumpah. Wa qawlu jama'atin minas sahabah. Dan ini adalah pendapat sejumlah sahabat. Diriwayatkan yang adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Imran bin Husain, Samurah bin Jundab. Lima sahabat. Wajibnya bayar kafarah dalam nadar maksiat ini pendapat lima sahabat Nabi. Dan ini adalah pendapat Sufyan Thawri, Ba'dul Hanafiyah, sebagian ulama madhab Hanafi, Qaulun Indah Syafi'iyah, salah satu pendapat yang beredar dalam madhab Syafi'i, bahwa madhabul Hanabilah. Dan ini pendapat resmi madhab Hambali. Wastadharahu Syekhul Islam Taimiyah, dan dinilai sebagai pendapat yang zahir, yang kuat menurut Ibnu Taimiyah. Dengan perkataan beliau di Majmu' Fatawa, para ulama berselisih, hal alaihi kafaratu yaminin, apakah nadar maksiat itu terkena kewajiban kafarah sumpah? Ala qaulain, ada dua pendapat, adharuhuma, yang paling zahir, itu yang paling kuat di antara keduanya, ana alaihi kafarata yaminin, bahasanya wajib membayar kafarah sumpah. Demikian di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di jilid yang ke-25. Waqtarah Ibnul Qayyim, dan inilah pendapat yang juga dipilih oleh muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim, sebagaimana di Hasyiah Ibnul Qayyim untuk Sunan Abi Dawud. Dan ini pendapat yang dikuatkan dan dipilih oleh Al-Albani. Ya, mengingat hadis, terdapat hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La nadhra fi ma'siyatillah." Tidak ada kewajiban melaksanakan nadar jika nadarnya maksiat kepada Allah. Wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Lihat kalimat Imam Ahmad dan lainnya. Dan hadis ini diperselisihkan ulama, namun di antara yang menilainya sahih adalah At-Tuhawi. Kemudian dan di antaranya juga Al-Albani. Kata Ibn Al-Qayyim, hadis Aisyah ini digunakan hujah oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Dan jika menganut kaidah al-ihtijaj far'un anit tashih, maka ini adalah isyarat bahasanya hadis ini adalah hadis yang sahih menurut Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Ya, ada satu kaidah al-ihtijaj far'un anit tashih, berhujah terutama jika dia adalah ulama pakar hadis, ini berhujah dengan satu hadis itu adalah far'un, adalah turunan dari keyakinan beliau kalau hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini wabil khusus terutama ini berlaku untuk jika yang ihtijaj adalah seorang yang memang menguasai ilmu hadis. Adapun orang yang tidak menguasai ilmu hadis boleh jadi dia berhujah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui kalau itu bagaimanakah kualitas hadisnya. Sehingga hadis ini yang benar sahihun bisyawahidihi, sahih karena banyaknya hal yang riwayat yang menguatkannya. Demikian juga dasar pendapat yang mengatakan wajib membayar kafarah adalah hadis Uqbah bin Amir yang tadi telah kita baca di Fiqih Muyassar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafaratun nadri kafaratul yamini. Kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Kemudian di antara alasannya adalah ada seorang perempuan datang menghadap menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian perempuan ini mengatakan ini nadartu an anhara ibni. Aku bernadar untuk menyembelih ibu anak laki-lakiku. Ada seorang ibu datang kepada Ibn Abbas dan mengatakan saya bernadar untuk menyembelih anakku. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan latan hari ibnaka ibnaki. Janganlah kau sembelih anakmu. Wa kafiri an yaminik. Dan bayarlah kafarah, dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Dilihatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Ibn Abi Syaibah dan lainnya. Wakafiri an yaminik, dan bayarlah kafar untuk sumpahmu. Maka sisi pendalilannya di sini Ibn Abbas radhiyallahu anhu menamakan nazar dengan sumpah. Dan beliau perintahkan perempuan yang bernazar dengan nazar maksiat tadi untuk membayar kafarah sumpahnya. Dan yang dimaksudkan adalah nazarnya. Dan alasan yang lain adalah kias dengan sumpah. Siapa yang bersumpah untuk melakukan maksiat sebagaimana telah kita bahas di bab sumpah, maka wajib untuk membayar kafarah sumpah. Maka di sini Ibn Abbas mengatakan nadar itu semisal dengan sumpah. Dan dalil bahasanya nadar itu sumpah, terdapat 9 dalil dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan nadarat ukhti antam si ila baitillahi hafiyatan. Saudariku bernadar untuk berjalan ke Mekah dari Madinah hafiyatan, jalan kaki tanpa alas kaki. Ini kan luar biasa, jalan kaki saja sudah susah, apalagi ini nadarnya hafiyatan, berjalan sampai dari Madinah sampai Mekah jalan kaki tanpa alas kaki di zaman itu lagi. Kalau tanpa alas fa amaratni an astaftiya laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudariku kemudian meminta aku untuk supaya mintakan fatwa kepada Rasulullah. Maka kemudian kutanyakan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, ditamsi wal tarkab. Tidaklah dia berjalan biasa atau naik kendaraan. Dalam lafaz yang lain Nabi katakan, innallaha la yasna'u bisyaqai ukhtika syai'an. Sebenarnya Allah tidaklah membutuhkan derita saudarimu sedikit pun. Ya, ta'zib yang dia lakukan terhadap dirinya, Allah tidak membutuhkannya. Fal tarkab, maka silakan dia berkendaraan, wal takhmir, wal takhtamir, dan tidaklah dia beralas kaki, menutupi kakinya, dan tidaklah dia berpuasa 3 hari, yaitu kafarah sumpah. Demikian dalam sunan Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun wal amal ala hadza inda ahli ilmi, dan ini isinya diamalkan oleh para ulama. Kemudian dalil yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sama dengan hadis Uqbah, wahai Rasulullah, sunnya saudariku bernadar untuk berhaji sambil jalan kaki. Kalau ini jalan kaki, kalau tadi jalan kaki tanpa alas kaki, kalau ini ya agak-agak mending ya, cuma jalan kaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yasna'u bisyaqai ukhtika syai'an. Sebenarnya Allah tidak butuh penyiksaan diri yang dilakukan oleh saudarimu sedikit pun. Faltahuja raqibatan, maka hendaklah ya, dia berhaji sambil naik kendaraan. Wal tukafir an yaminiha. Kemudian hendaklah dia bayar kafarah an yaminiha untuk sumpahnya. Maka ini nadar, namun Nabi menyebutnya sebagai sumpah. Demikian dalam diriwayatkan oleh Abu Dawud. Juga ada hadis yang hadis dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama nadru yaminun. Nadar itu sumpah. Kafaratuha kafaratul yamini. Maka kafarahnya adalah sebagaimana kafarah? Kafarah sumpah. Nah, apa sisi kesamaannya penjelasan tentang nadar itu adalah sumpah? Maka hakikat nadar adalah hakikat sumpah. Karena orang yang bernadar, dia membuat akad nadar karena Allah dan dia berkomitmen untuk melaksanakan isi nadarnya. Sebagaimana orang yang bersumpah membuat akad sumpah dengan nama Allah dan dia komitmen untuk mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu, melaksanakan isi sumpahnya. Maka dari sisi harus melakukan itu sama. Orang yang bernadar artinya dia mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu. Orang yang bersumpah mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu. Demi Allah, saya setiap hari akan, selama 1 bulan ke depan saya akan makan bakso setiap harinya. Dia mengharuskan dirinya untuk makan bakso setiap hari. Maka ini sama dengan nadar. Maka dari sisi ini, maka sumpah dengan nadar itu sama. Oleh karena itu sejumlah hadis menyebut nadar dengan sumpah. Ya, pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih di fikih muyasar, bahasanya orang yang nadar maksiat maka dia tidak ada kafarahnya. Pendapatnya di sini katakan wa qaulu jumhuril ulama, ini pendapat jumhur ulama. Dan riwayat yang paling terdahulu yang berpendapat dengan pendapatnya adalah tabi'in. Pendapat yang pertama memiliki menang dari sisi sahabat. Ada 5 sahabat. Pendapat jumhur ini, kalau siapa yang paling terdahulu dalam masalah mengatakan nadar maksiat itu tidak ada kafarahnya, ini adalah tabi'in. Dikaitkan dari Masruq, dari Syabi. Ini madhab resmi Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Madhab resmi, 3 madhab. Hanafi, Maliki dan Syafi'i resminya mengatakan nazar maksiat tidak ada kafarahnya. Sedangkan mazhab resmi Hanabilah adalah pendapat yang pertama. Meskipun ini riwayat, satu riwayat dari Imam Ahmad, ini juga adalah pendapat Zahiriyah. Nah, alasan yang mengatakan nadar maksiat itu tidak ada kafaranya adalah hadis tentang Abu Israil yang tadi telah kita baca. Tentang Abu Israil ini, dia adalah sahabiyun la yusyarikuhu adun fi kunyatihi minasohabah. Dia satu-satunya sahabat yang kunyahnya Abu Israil cuma orang ini saja. Tidak ada yang lain. Kalau boleh jadi Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, itu banyak. Kalau yang kunyahnya Abu Israil, tidak ada duanya. Cuma di antara para sahabat cuma ada satu saja yang kunyahnya Abu Israil. Kemudian diperselisihkan tentang namanya. Wal aktsar pendapat yang paling kuat mengatakan namanya adalah Kusyairun, kulit kecil. Ada juga yang mengatakan Yusairun, namun yang jelas dia terkenal dengan kunyahnya Abu Israil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakan puasa yang itu merupakan taat. Dan Nabi melarang untuk al-wafa melaksanakan sesuatu yang tidak taat. Meskipun juga tidak maksiat, yaitu berdiri dan tidak bernaung dan tidak mau berbicara. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk membayar kafarah. Walau kana tajibu kafarah, maka seandainya ada kewajiban kafarah untuk tidak, karena tidak melaksanakan poin-poin nadar ini, tentu Nabi akan perintahkan Abu Israil untuk membayar kafarah. Maka jawaban ulama yang mengatakan untuk hadis Abu Israil, jawabannya adalah maksimal isi hadis ini tidak menjelaskan adanya kafarah. Ya. Namun terdapat hadis-hadis yang lain yang menjelaskan adanya kafarah. Sehingga tidak perlu maka tidak ada pertentangan. Karena ini cuma maskut anhu. Di hadis Abu Israil, itu cuma status kafarah, itu cuma tidak dibahas. Pembahasannya kita jumpai di hadis-hadis yang lain, maka ini tidak bertentangan. Bertentangan kalau di sana ditegaskan enggak perlu kafarah. Maka baru bertentangan dengan hadis-hadis yang menegaskan adanya kafarah. Adapun di sini maka tidak terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena di hadis Abu Israil cuma dikatakan tidak ada cuma tidak disebutkan kafarah. Adanya wajibnya kafarah kita tetapkan berdasarkan hadis-hadis yang lain. Maka kesimpulannya wallahu taala a'lam, ya, kita di sini menyelisih apa yang disampaikan di apa yang ada di fikih muyassar. Pendapat yang lebih tepat wallahu a'lam adalah pendapat pertama yang mengatakan bahasanya nazar maksiat itu terdapat kafarah, yaitu kafarah sumpah, menimbang adanya hadis-hadis sahih yang menunjukkan kafarah nazar maksiat adalah kafarah sumpah. Kemudian alasan yang kedua, ya, nadar itu hakikatnya adalah sumpah, dan terdapat sejumlah hadis yang sangat banyak yang menegaskan bahasanya Nabi menyebut nadar dengan sebutan sumpah. Sehingga fayakunu hukmu nadri hukmul yamini, maka hukum nadar adalah hukum sumpah. Ya, dalam bab sumpah, kalau orang itu bersumpah untuk melakukan maksiat, wajib bayar kafarah. Maka jika seorang itu nadarnya maksiat, maka juga dia wajib bayar kafarah. Nah, berkaitan dengan jawaban tentang hadis Abu Israil yang tadi kita baca, maka ini juga menjadi jawaban untuk nadar mubah dan berdalil dengan hadis Abu Israil yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Ini jadi alasan Ibnu Taimiyah untuk mengatakan tidak ada kewajiban apapun. Maka yang lebih tepat, nadar mubah itu ada dua pilihan. Ada dua pilihan, yaitu jika nadar mubahnya dilaksanakan, ya sudah. Kalau tidak, maka membayar kafarah, kafarah sumpah. Berdalil dengan hadis yang bisa kita baca di Fiqih Muyassar, di atasnya nadar mubah, kafaratul nadri, kafaratul yaminin. Kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Dan berkaitan dengan nadar maksiat, ya, ada juga ulama yang merajihkan bahasanya nadar maksiat itu wajib membayar kafarah sumpah dengan alasan menimbang, inilah pendapat sahabat. Menimbang, inilah pendapat sahabat. Bahasanya ada kafarah sumpah untuk nadar maksiat, ya, maka itulah yang lebih tepat. Karena pendapat yang kedua yang mengatakan tidak ada, itu tidak ada satupun sahabat yang tidak disebutkan adanya sahabat yang berpendapat demikian. Lain halnya dengan nadar maksiat, itu ada kafarah sumpah dan ini ada lima sahabat yang berpendapat demikian. Maka selama itu adalah ada pendapat sahabat dan yang ini adalah pendapat yang tidak dijumpai adanya sahabat yang berpendapat demikian, maka ini indikator kuat. Indikator kuat bahasanya itulah yang lebih tepat. Kemudian kembali ke fikih muyassar, nadar tabarruk adalah nadar taat, semacam nadar untuk mengerjakan sholat, puasa dan haji. Yang boleh jadi nadar ini nadar mutlak, tidak bersyarat ataupun bersyarat dengan terjadinya sesuatu. Fayajibu al-wafa'u bihi, maka wajib melaksanakan nadar taat. Ingkana mutlaqan, jika itu tidak terkait dengan syarat tertentu, maka nadar, maka wajib untuk melaksanakannya. Sedangkan jika bersyarat, maka wajib untuk dilaksanakan ingda husuli syarti, manakala syarat yang diminta itu terwujud. Jika itu nadarnya nadar yang bersyarat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nadhara ayati Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, falyuti'hu, maka adalah dia melaksanakannya. Dan tidak bisa diganti kafarah. Nadar tabarruk itu tidak bisa diganti kafarah. Harus dilaksanakan. Tidak bisa diganti kafarah. Kafarah itu berlaku untuk nadar mubah, untuk nadar maksiat. Demikian juga tadi nadar yang disebut dengan lijaj. Nadar tabarruk tidak bisa diganti kafarah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di taklik beliau untuk Qawaid wal Usul Jami'ah karya Ibnu Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan di halaman 317 tentang nadar tabarruk, yaitu nadar yang dia maksudkan untuk taat kepada Allah fala buddha min wafaihi. Harus dilaksanakan. Tidak bisa diganti dengan kafarah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bernadar untuk taat pada Allah maka hendaklah dia laksanakan ketaatan. Nabi perintahkan untuk laksanakan. Maka tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Maka siapa yang bernadar kemudian beliau katakan la siyama lebih-lebih lagi jika itu adalah kompensasi nikmat atau tercegahnya kejelekan, fa inna yata'akad wujub wafaihi. Maka jika itu ada kompensasi nikmat ketaatan yang dinadarkan itu adalah kompensasi nikmat, maka lebih ditekankan lagi kewajiban untuk melaksanakannya. Ya, maka jika saya keterima kerja maka saya akan infak 5.000 setiap hari selama setahun. Nah, wajib dilaksanakan. Kemudian beliau mengatakan, Saimin mengatakan, jika seorang itu tidak mampu untuk melakukannya, semisal dia bernadar untuk berpuasa selama sebulan penuh dan dia tidak mampu, maka kalau untuk puasa maka kemudian wajib mengikuti gantinya, wajib mengikuti puasa yang wajib menurut syariat. Sehingga jika ketidakmampuannya itu adalah muakotan sementara karena lagi sakit, ya, baru 2 minggu sakit, ya, maka sebagaimana puasa Ramadan, sehingga ya istirahat dulu, ditunggu dulu sampai pulih, nanti tetap ngulangi puasanya karena sebulan, ya. Maka nanti ditunggu dulu sampai pulih, kemudian nanti puasa 1 bulan. Tidak bisa kemudian langsung kemudian kafarah. Nah, nadar tabarruk tidak bisa diganti kafarah. Sehingga intadhar maka dia perlu menunggu hatta yazulal ajz, sehingga ketidakmampuannya itu hilang. Setelah itu wasoma dan dia puasa 1 bulan. Namun karena dia ini tadi seharusnya dia berpuasa di bulan tertentu yang telah ditentukan, kemudian dia tidak mampu, pakai istirahat terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan puasa, maka di sini beliau katakan tsumma kafara kafarata yaminin anil ayyam allati ayyanaha, dan wajib bayar kafarah sumpah karena geser dari hari yang telah dia tentukan. Maka saya akan berpuasa selama 1 bulan di bulan Sofar. Nah, ternyata di bulan Sofar jatuh sakit, tak mampu. Maka kemudian dia istirahat, rehat untuk maka kemudian diganti setelah sehat, kemudian diganti di bulan yang lain. Namun diganti tetap 1 bulan di bulan yang lain, dan di sini ada kafarah yamin, kata Syaikhul Islam, ada kafarah yamin untuk gesernya hari. Namun wa in kana ajzan mustamiran, jika tidak mampu puasa itu terus menerus, maka kondisinya sebagaimana kondisi orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka setiap hari yang dia tinggalkan wajib diganti it'am seorang miskin sebagaimana puasa wajib. Fa nadhru ta'ah, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, maka nadhar ta'at yajibul wafa'u bihi fi kulli halin. Maka nadhar ta'at itu wajib dilaksanakan fi kulli halin. Yang perlu digarisbawahi perkataan beliau, fi kulli halin, apapun kondisinya. Dia tidak bisa digantikan dengan kafarah. Tidak boleh tidak harus dilaksanakan apapun kondisinya. Jika dia tidak melaksanakan nazar taat yang telah dia ucapkan, maka siap-siaplah termasuk dalam surat At-Taubah 75-77. Kata beliau, maka siap-siaplah dia termasuk dalam yang Allah firmankan di surat At-Taubah 75-77. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasadaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka, di antara manusia adalah ya, ada yang mengobral janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji kepada Allah, contohnya nazar. Seandainya saya dapat karunia Allah, dapat keterima kerja atau lulus atau anaknya sembuh dan seterusnya, saya bernazar untuk bersedekah dan jadi orang yang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Setelah Allah berikan kepadanya nikmat, ternyata harapannya terwujud, bakhilu bihi, ternyata pelit. Wa tawallaw dan berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, dan mereka orang-orang yang berpaling. Fa'aqabahum nifaqan. Maka disebabkan karena mereka bernadar, kemudian jika dapat nikmat, kemudian akan taat. Setelah dapat nikmat, enggak taat, maka Allah timpakan kenifakan dalam hati mereka. Fa'aqabahum nifaqan fi kulubim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah akan timpakan, Allah masukkan sifat nifak dalam hatinya sampai dia mati. Maka ancamannya ini, nadar taat yang tidak dilaksanakan, ancamannya, maka Allah akan timpakan nifak dalam hatinya sampai dia mati. Ai ilal maut. Artinya sampai mati. Fayabqan nifak fi kulubihim. Maka akan tetap eksis nifak itu ada dalam hati mereka. A'adzanallahu minan nifak. Tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tertindung dari nifak. Oleh karena itu maka kemudian setelah itu beliau tegaskan fanadzu ta'ah yajibul wafa bi ala kulli halin. Nadzar taat itu wajib dilaksanakan apapun keadaannya. Tidak bisa diganti dengan kafarah. Tidak bisa diganti dengan kafarah. Nah. Ya, adapun nazar yang lain, ini masih perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin. Adapun nazar yang lain, maka hukumnya sebagaimana hukum sumpah. Maka selain nazar taat, itu statusnya kata pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin adalah ada statusnya sumpah. Maka semisal seorang itu bernadar untuk tidak, saya tidak akan berbicara dengan fulan, maka ini sumpah. Statusnya sumpah. Dia boleh berbicara namun kemudian diganti dengan kafarah sumpah. Ya, itu kalau Syaikh Ibnu Utsaimin menegaskan berkali-kali di kutipan yang tadi kita sampaikan, nadar taat itu harus ditunaikan. Dengan bahasa lain, tidak bisa diganti dengan kafarah. Ya, meskipun ada juga sebagian masyayikh yang mengatakan, Syaikh Ahmad Al-Khalil muridnya Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan nadar taat itu wajib dilaksanakan. Ini wajib dilaksanakan kecuali jika memang betul-betul ajis. Memang betul-betul ajis. Namun ajisnya pun kalau dari penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin tadi tetap harus diganti tidak dengan kafarah sumpah, namun mengikuti kalau ini masalahnya masalah puasa, mengikuti aturan puasa. Ya, kemudian poin yang kelima yang terakhir, bentuk-bentuk nazar yang tidak boleh dilaksanakan. Nazar yang tidak boleh dilaksanakan adalah nazar maksiat. Dan maksiat dalam nazar itu ya tahakkuk terwujud visual dalam beberapa bentuk. Di antaranya nazar untuk minum khamar atau untuk puasa saat haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Kemudian nazar yang tertuju untuk orang yang sudah mati, semacam ucapan di depan kubur, seorang di depan makam, ya sayyidi, sayyid itu di sini maknanya wali. Wahai wali fulan, in rudda ghaibi, jika keluargaku yang ghaib, yang sedang safar, itu bisa kembali dan pulang, atau sehat keluargaku yang sakit, atau terpenuhi kebutuhanku, falaka maka untukmu wahai wali, minan naqdi, maka untukmu saya bernadar untukmu untuk memberi sejumlah uang. Untuk memberi sejumlah uang, sejumlah makanan, au sam' atau lilin atau minyak untuk penerangan kubur, kada wa kada dengan jumlah sekian. Fahada batilun, maka ini adalah satu hal yang batil. Karena ini adalah tergolong syirkun akbar, syirik besar wal iyadubillah, karena ini adalah nadar untuk makhluk dan ini satu hal yang tidak dibolehkan karena nadar itu adalah ibadah dan tidaklah la takunu illa lillah dan itu tidaklah boleh kecuali untuk Allah. Maka dia batil karena yang pertama karena ini syirik akbar dan karena sebab yang lain adalah nadar ini mau dia tujukan kepada mayit. Dia mengatakan falaka maka untukmu wahai wali. Padahal orang yang sudah mati itu sudah tidak lagi memiliki hak milik. Ini kan lamnya lam tamlik. Falaka maka untukmu, kuserahkan untukmu. Ini. Padahal realitanya dimakan juru kunci. Kan? Realitanya dimakan juru kunci, tidak untuk si wali. Maka ini tidak sah karena dia mau bermaksud untuk memberikan hak milik kepada orang yang sudah mati. Maka tidak sah karena ini syirkun. Demikian juga karena ini memberikan kepemilikan kepada yang sudah mati. Kemudian yang ketiga, jika seorang itu bernadar untuk menerangi kuburan atau untuk menerangi pohon, lam yajuz al-wafa'u bihi, maka tidak boleh melaksanakannya. Dan uang untuk kepentingan tersebut yusrab, disalurkan lil masoleh, untuk kepentingan umum. Karena ini adalah maksiat dan tidak ada nadar dalam maksiat berdasarkan hadis yang lewat. Dan jika ini maksiat, maka menurut pendapat yang paling kuat ada kewajiban kafarah, yaitu kafarah sumpah. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Andai kita termasuk orang yang ngobrol janji pada Allah, adakah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan bagaimanakah caranya? Maka semua maksiat ada jalan untuk, ada pintu tobat untuknya. Selama nyawa masih ada di badan dan selama nyawa belum ada di tenggorokan. Tentu tobatnya adalah ya nadar taat yang dimiliki wajib dijalankan. Dan itu adalah bentuk taatnya, bentuk taubatnya. Dari penjelasan fikih muyassar yang telah lewat mengenai 9 ahli kitab, berarti bila kita pergi ke Eropa atau Amerika, kita boleh makan daging ayam atau sapi karena mayoritasnya Nasrani. Maka hukum asalnya boleh memakan daging-daging tersebut, kecuali jika kita mendapatkan informasi yang valid kalau ternyata sana sembelihannya seenaknya. Maka ini hukum dasar. Hukum dasarnya boleh. Kecuali jika ada informasi valid yang menegaskan kalau penyembelihannya itu asal-asalan. maka dengan informasi valid tadi, maka kita wajib bersikap hati-hati. Jika seorang kecanduan maksiat, misalnya merokok dan yang lainnya, dia sudah berusaha untuk menghentikannya namun tidak berhasil, dan dia pun bersumpah untuk tidak mengulanginya lagi, akan tetapi sumpahnya dia langgar, bagaimanakah menebus kafarahnya? Ya, maka kemarin telah kita sampaikan bahasanya sumpah untuk taat satu hal yang tercela, sumpah untuk menghindari maksiat satu hal yang tercela. Yang Allah butuhkan, yang Allah inginkan, maaf bukan Allah butuhkan, yang Allah inginkan adalah seorang itu taat dengan ketaatan yang ma'rufah, ketaatan yang telah dikenal di tengah-tengah orang-orang yang beriman, yaitu meninggalkan maksiat, ya, semata-mata meninggalkan maksiat karena takut pada Allah, bukan karena sumpah, mengerjakan kewajiban karena semata-mata terpanggil untuk melaksanakan kewajiban, bukan karena takut melanggar sumpah dan seterusnya. Namun seandainya telah terjadi dan telah dilanggar, maka ada kewajiban kafarah, itu kafarah sumpah. Kafarah nadhar sama dengan kafarah sumpah. Lalu kafarah nadhar dengan memberi makan orang miskin, berapa orang miskin yang harus diberi makan? Ya, sebagaimana kafarah sumpah, yaitu 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan. Kemudian kalau di fikih muyasar dengan masing-masing orang miskin setengah sok. Menyumbang dana untuk kemaslahatan kaum muslimin, bangun masjid, menyumbang Al-Quran, perlengkapan sholat adalah bentuk amal jariah. Bagaimana bila menyumbangkan ke ahli bid'ah, apakah kejelekannya terus mengalir sampai kita mati, kelak meskipun kita niatnya baik? Menyumbang Al-Quran untuk ahli bid'ah, ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tidak berbuat jelek, berbuat baik. Nadar untuk kemudian perlengkapan sholat, nadar menyumbang mukena, mereka sholat fardu berpahala. Maka menyumbang misalnya pembangunan masjid, kemudian mushaf Al-Quran, perlengkapan sholat di masjid yang di situ adalah sering untuk kegiatan yang statusnya bid'ah, itu tidak masalah. Karena ini mukena untuk sholat fardu. Maka sholat fardu itu apakah bid'ah? Bukan. Maka itu kebaikan. Maka orang yang nyumbang mukena di situ dapat pahala karena dipakai untuk sholat fardu. Untuk kemudian nyumbang mushaf di masjid tersebut dipakai untuk pengajian, untuk kemudian TPA atau untuk ada orang yang baca Quran dan seterusnya, maka ini amal taat. Maka lain halnya dengan memang bantuan untuk memang khusus ini adalah alat untuk berbuat bid'ah, tidak boleh tidak itu alatnya itu, perlengkapannya itu, nah orang nyumbang itu adalah nyumbang untuk itu, nah ini yang berdampak buruk kepada orang yang menyumbang. Adapun nyumbang infak mukena atau infak mukena, infak mushaf, kemudian ikut membangun masjid, maka ini tidak termasuk dalam hal yang ditanyakan. Masjid orang di situ, masjid sholat fardu. Masjidnya pokoknya apa? Untuk sholat fardu. Apakah ini dosa? Tidak dosa. Ahli bid'ah sholat fardu itu berbahala. Tidak kemudian dapat dosa gara-gara ahli bid'ah sholat fardu berdosa. Tidak. Sehingga ini tidak termasuk. ya, yang dikhawatirkan itu akan termasuk manakala menyumbang untuk benda-benda yang memang tidak boleh tidak itu untuk keperluan bid'ah. Kapan kita mengucapkan wallahu a'lam? Apa boleh misalnya ketika kita ditanya oleh seseorang apa hukum tidak pakai jilbab, terus kita katakan wallahu a'lam, padahal yang ditanya tahu persis hukumnya, ya, karena yang bersangkutan itu tidak pakai jilbab atau dianggap sinkron tidak tepat atau kurang tepat untuk menyampaikannya dan takut menyinggung, maka jangan katakan wallahu a'lam, bukan tempatnya kalau di situ mengatakan wallahu a'lam. Namun jawab saja dengan senyuman, karena dia bertanya bukan untuk bertanya, pertanyaannya untuk minta pembenaran. Dia tidak berjilbab dan minta apa hukumnya tidak berjilbab. Nah, namun kita tahu bahasanya ini minta pembenaran, ya mesem saja jawabannya, kasih senyuman saja. Mengatakan wallahu a'lam di sini satu hal yang tidak tepat. Dan wallahu a'lam itu diletakkan untuk setelah mengomentari satu hal yang di situ mahal ijtihad. Bahkan tidak tepat mengatakan wallahu a'lam untuk sesuatu yang jelas hukumnya. Salat fardu 5 kali dalam sehari semalam hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Anda boleh. Ya, puasa Ramadan itu wajib atas setiap muslim. Setelah itu wallahu a'lam. Tidak boleh. Namun ya semoga kita kalau mau ditutup semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankannya atau kalimat semacam itu. Karena hukumnya jelas. Minum khamar hukumnya haram. Wallahu a'lam. Tidak boleh. Penutupnya doa supaya kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan untuk mentaatinya, bukan wallahu a'lam, namun wallahu a'lam untuk hal-hal yang merupakan mahalul ijtihad para ulama. Ini halnya ini diperselisihkan oleh para ulama, maka kita tutup wallahu a'lam demikian pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam. Apa tadi misalnya nadar maksiat, adakah kafaranya atau tidak? Maka ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat, ada kafaranya. Kafaranya adalah kafarah sumpah. Demikian yang lebih kuat, wallahu a'lam. Karena ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Apakah setan itu bisa membunuh manusia? Jawabannya iya, bisa. Terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat kelahi dengan setan dalam bentuk ular dan dua-duanya mati. Bagaimana syariat mengatur orang gila jika misalnya sudah dianggap meresahkan dan tidak berguna, apakah boleh membunuhnya? Seperti disuntik mati. Jawabannya tidak boleh. Itu menjadi kewajiban keluarganya untuk merawatnya. Namun yang jadi masalah, ikatan kekeluargaan di tempat kita itu makin renggang, orang semakin tidak merasa bertanggung jawab. Maka itu kewajiban walinya untuk merawatnya, untuk kemudian dan menjaganya dan mengupayakannya dia untuk tidak bagaimana tidak melakukan kerusuhan, tidak melakukan perbuatan yang mengganggu dan membuat onar. Ini kewajiban keluarga. Membunuhnya satu hal yang tidak dibenarkan, dan itu bukan karena hukuman mati ada sebab-sebabnya dalam Islam, dan tidaklah termasuk sebab hukuman mati gila gitu. Tidak termasuk sebab hukuman mati dalam Islam. Apakah wanita yang mengkhuluq wajib mengganti mahar apabila maharnya seperti emas sudah dijual untuk kebutuhan hidup? Ya, untuk disebut khuluq, yang namanya khuluq itu berbeda dengan sekedar minta cerai. Kalau sekedar minta cerai, tidak ada kewajiban untuk ganti mahar. Minta ditalak. Kemudian suaminya, ya sudah saya talak. Maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan mahar. Kewajiban, maka bedakan antara sekedar minta cerai dengan khuluq. Kalau minta cerai, kemudian suaminya mengabulkan, ya sudah kamu saya cerai. Sudah, sekarang saya cerai kamu. Maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan mahar. Namun ketika minta cerai, ceraikan saya. Tidak mau, saya mau cerai namun bayar. Ya sudah, tak pulangkan, saya siap pulangkan maharnya. Ya kalau kamu siap bayar pulangkan mahar, saya ceraikan. Nah, ini namanya khulu. Kalau yang kasus dialognya semacam ini namanya khulu. Suaminya tidak mau mencerai kecuali ada kompensasi. Dan kompensasi pun siap dibayar oleh pihak perempuan. Supaya dia bebas dari ikatan dari suaminya tadi. Nah, ini baru khulu. Dan tidak boleh tidak dalam khulu harus, karena definisinya adalah permintaan cerai, apa permintaan pisah dari pihak perempuan dengan kompensasi finansial yang siap dia berikan kepada suaminya, maka tidak boleh tidak harus ada kompensasi finansial. Dan dalam hal ini diantara bentuknya adalah mengembalikan mahar. Namun kalau sekedar minta cerai, maka itu bukan khulu. Khulu, dalam khulu terjadi proses suami tidak mau mencerai kalau gratisan. Tak cerai, namun saya minta kompensasi. Dan ya sudah, kompensasinya saya tanggung. Mahar saya pulangkan. Maka jangan bikin mahar yang aneh-aneh. Maharnya baca surat Al-Baqarah, gimana pulangkannya kan? Nggak bisa dipulangkan. Maka mahar itu barang yang bernilai. Sehingga jadi jika ada apa-apa bisa dikembalikan. Mau minta cerai gratis kok nggak bisa, ya sudah tak pulangkan. Namun kalau bikin mahar aneh-aneh, pulangkannya kan nggak bisa dipulangkan. Jadi minta cerai itu berbeda dengan, sekedar minta cerai berbeda dengan khulu. Khulu itu adalah minta cerai namun ternyata suami tidak mau mencerai kalau gratisan. Dia mau mencerai namun ada kompensasi finansial. Ya, maka kompensasi finansialnya ini ya, tentu wajib diberikan oleh pihak perempuan, boleh jadi dari pihak istri atau dari keluarga istri. Ya, kalau sudah tidak ada, ya dikembalikan. Ya, beli lagi tadi misalnya dulu emas 5 gram, ya sudah. Beli lagi emas 5 gram dikembalikan kepada suaminya tersebut. Ya, apa beda janji dengan sumpah? Contohnya, saya berjanji akan melamarmu. Atau saya bersumpah akan melamarmu. Apakah jika janji sama dengan sumpah, maka konsekuensinya sama, itu bayar kafarah jika melanggar janji, sebagaimana jika melanggar sumpah? Maka maka janji tentu telah telah kita ketahui janji adalah berjanji untuk melakukan satu kebaikan kepada orang lain atau melakukan satu hal untuk orang lain. Adapun jika janji tersebut diiringi dengan kalimat sumpah, maka dia menjadi sumpah. Janji tersebut menjadi sumpah, maka ketika dia mengatakan, saya bersumpah, bulan depan saya akan melamarmu. Maka ini sumpah dan sumpah yang munakid, sumpah berkaitan dengan adalah tadi definisi sumpah adalah mengharuskan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal. Mengharuskan dirinya sendiri untuk melakukan satu hal. Adapun janji itu tidak bernilai harus. Nilai harusnya, ya di sana ada nilai harus karena pertimbangan jeleknya orang yang melanggar janji. Maka jika janji ini diiringi dengan kalimat sumpah, maka dia menjadi sumpah. Jika kemudian dilanggar, maka ada kafarahnya, yaitu kafarah sumpah. Apakah kalimat saya berjanji akan melamarmu itu termasuk nazar mutlak meskipun tidak ada kata-kata nazar? Jawabannya bukan nazar, itu sekedar janji saja. Tidak ada, tadi di alfadhun nazar disampaikan yang namanya nazar harus ada kata-kata. Yang kata-kata tersebut menunjukkan makna nazar. Sedangkan di kalimat saya berjanji untuk melamarmu tidak ada di sana kata-kata yang menunjukkan nazar. Bolehkah membayar kafarah sumpah kepada siapapun orang miskin yang kita temui tanpa kita ketahui dia sholat ataukah tidak? Maka tentu ketika kafarah kita berikan kepada orang yang sholat itu jauh lebih manfaat. Dengan itu kita mendukung orang yang baik. Daripada kemudian misalnya kita berikan kain kepada orang yang tidak sholat, maka kita cuma sekedar gugur kewajiban tanpa dapat nilai lain. Namun kalau kita misalnya kafarah sumpah berupa memberikan kain atau sarung yang menutup aurat, kita berikan kepada orang yang sholat, maka kita dapat manfaat, dia pakai untuk sholat, kita dapat pahala. Namun jika semata-mata kita berikan kepada asal orang, maka itu cuma menggugurkan kewajiban, namun kita tidak dapat mendapatkan nilai tambahan. Maka tentu cerdas dalam beramal akan mengharuskan kita untuk tidak berbuat semacam itu. Kita akan berupaya apalagi, dan kita akan tentu lebih mengutamakan orang-orang yang bisa memanfaatkan pemberian kita untuk amal kebajikan. Apabila dulu-dulu sebelum mengetahui bahasanya nazar taat harus ditunaikan, bagaimana hukumnya sekarang jika sudah mengetahui hukumnya tapi lupa? Apakah dulu pernah melakukan nazar atau benazar ataukah tidak? Maka kaidahnya berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan al-asl baru atau dhimmah. Hukum asal orang itu tidak terkena kewajiban. Ya, kalau selama itu lupa dan tidak tahu, maka pada dasarnya hukum asalnya tidak terkena kewajiban. Bolehkah mengatakan yang penting yang dibacakan Al-Quran bukan yang lain? Baca Al-Quran kan berpahala perkataan saat seorang itu melakukan amalan yang tidak dituntunkan. Maka kita katakan itu namanya niat yang baik. Dan niat baik semata tidaklah cukup. Maka contoh ekstrimnya gimana kalau baca Al-Quran sambil buang hajat, sambil berak, daripada ngalamun mikirkan enggak karuan, ya sudahlah sambil baca Yasin. Boleh atau tidak? Kan baik-baik saja, kan berpahala. Baca Quran kan berpahala. Tadi kan kalimat yang dia pakai, baca Quran kan berpahala. Ini kan sekarang sambil ngeden untuk BAB plus baca Yasin, kan baca Quran berpahala. Bolehkah? Tentu dia akan mengatakan tidak boleh. Apa sebab tidak boleh? Di cara yang tidak benar. Maka sama, ini pun yang bermasalah adalah cara yang tidak benar. Apa konsekuensi jika kita yang tidak menunaikan hak sesama muslim, misal ketika saudara kita bersin, kita tidak mendoakannya kembali. Maka nanti tentu hak-hak sesama muslim ini ada hukumnya. Ada rincian hukumnya, apakah hukumnya sunnah, ataukah hukumnya fardu kifayah, atau yang lain. Tentang mendoakan orang yang bersin, ulama berselisih pendapat, jumhur mengatakan hukumnya, ya rahmukallah, ucapannya rahmukallah itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Namun sebagian ulama, Ibnul Qayyim, demikian juga Syekh Mukbil, Syekh Ibnul Taimin, mengatakan ya rahmukallah untuk orang bersin hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, fardu kifayah, dan ada yang mengatakan fardu ain. Fardu ain untuk mengucapkan ya rahmukallah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, Syekh Ibnul Taimin, demikian juga Syekh Mukbil rahimallahul jami'. Maka kalau kita menguatkan ini adalah pendapat, ini hukumnya fardu ain, maka kita tentu berdosa. Ada dampak dosanya di akhirat. Dan jika kita menguatkan ini adalah pendapat, ini adalah fardu kifayah, sudah ada yang mengucapkan ya rahmukallah, tentu kita tidak berdosa. Jadi apakah ada konsekuensinya di akhirat, maka nanti ini kembali berkaitan erat dengan keyakinan kita tentang hukum hak-hak tersebut. Dan ini butuh rincian, masing-masing hak butuh rincian. Perbedaan nazar taat dengan nazar lainnya. Nazar taat, contohnya jika anak saya sembuh dari sakit, saya akan sholat duha 4 rakaat setiap hari selama 1 bulan. Contoh nazar yang lain, nanti ada nazar mubah. Contohnya, jika saya lulus ujian, saya keterima kuliah di UGM, saya akan jalan kaki dari Pogung sampai Parangtritis misalnya. Ini nazar mubah, karena jalan kaki itu mubah. Nazar maksiat, saya bernazar untuk minum khamar, nazar maksiat. Maka itu bedanya. Nazar apa yang paling baik kita lakukan menurut syariat? Yang paling baik menurut syariat tidak bernazar. Yang paling baik menurut syariat tidak bernazar, karena bernazar hukumnya makruh. Kafarah nazar yaitu memberi makan 10 orang miskin, apakah untuk satu kali makan atau untuk satu hari makan dengan 3 kali makan? Jawabannya sebagaimana kalau di fikih muyassar, dengan memberikan kepadanya setengah sok beras. Satu sok sama dengan ukuran zakatul fitri. Anggap saja 3 kilo sebagaimana pendapat Syekh bin Bas, maka 1,5 kilo berikan kepada orang miskin dan jumlahnya 10. Tidak boleh 5 didobel. 10 tersebut harus 10, tidak boleh 5 terus masing-masing orang diberi jatah dobel. Namun 10 tersebut harus 10. Apakah boleh mendengarkan murattal Al-Quran sambil juga mengikuti bacaannya? Insya Allah tidak mengapa. Dan itu termasuk juga mendengarkan. Jika kita ingin menjadikan makmum masbuk menjadi imam, apakah boleh kita berdiri di samping kirinya atau di belakangnya? Dikarenakan di samping kanan orang masbuk tersebut masih ada orang yang berzikir. Maka solusinya tinggal kemudian izin sama yang sedang berzikir. maaf Pak, ini saya mau ini mau bermakmum dengan beliau, ini bisa tidak ya, mundur. Insya Allah longgar lah, insya Allah longgar. Atau jika tidak, maka yang kita mau jadikan imam itu kita minta geser ke kanan. Kita pindahkan dia. Dan itu bisa. Kita minta dia untuk geser ke kanan, kemudian kita ada di kanannya. Nah, kita minta geser dia ke kiri, dan kita berdiri di samping kanannya. Bagaimana cara bertobat ketika masa kecil kita hobi adu jangkrik? Jawabannya kalau itu masa kecil, maka tidak perlu bertobat. Yang perlu ditobati adalah apa yang dilakukan setelah baligh. Kalau sudah baligh, sudah 15 tahun masih mainan jangkrik, nah adu jangkrik, ya, maka wajib bertobat, menyesal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis di sepertiga malam yang terakhir, kemudian atau dianjurkan melaksanakan sholat sunnah taubat, dan ketika itu betul-betul menyesal dan mengungkapkan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita telah selesai sholat, ternyata di tangan kita masih ada bekas tip X, apa yang harus dilakukan? Jika bekas tip X itu di anggota wudhu, ya, maka tip X-nya digosok, dibersihkan, setelah itu ngulang wudhu, kemudian ngulang sholat. Jika seorang kuliah dari jam 11 sampai jam 12.30, apakah boleh menunda sholat duhur sampai 12.30 dikarenakan takut ketinggalan pelajaran atau nanggung dan masih dapat sholat jamaah gelombang berikutnya? Sebenarnya izin pun diperbolehkan. Maka jika memang ada manfaat yang khawatir hilang jika izin, meskipun izin diperbolehkan dan setelah selesai masih dapat sholat berjamaah, maka mudah-mudahan tidak mengapa seandainya dia tunda sampai kuliah selesai, kemudian sholat berjamaah bersama orang-orang yang sholat berjamaah setelah kuliah selesai. Saya pernah mendengarkan pernyataan Imam Ahmad tentang kunut subuh. Kalau tidak salah, beliau membid'ahkan kunut subuh. Dan ketika bermakmum di belakang imam yang pakai kunut, maka kita harus ikut kunut. Apa alasan beliau dan kenapa kunut subuh bid'ah? Ya, kalau kenapa bid'ahnya, tentu karena menurut beliau tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kenapa kok kemudian tetap ikut? Menimbang khilaf ulama. Menimbang khilaf ulama, dan beliau nilai ya, jika memang demikian yang beliau katakan, maka beliau berpandangan bahasanya alasan yang mengatakan, menganjurkannya itu fihi syai' minan nadhar, ada sisi benarnya. Ada sisi benarnya. Ya, meskipun itu bukan pendapat yang kuat. Ditambah, ya, terdapat kewajiban untuk mengikuti imam. Maka ini perpaduan antara kewajiban untuk mengikuti imam plus menimbang khilaf ulama dalam masalah ini. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka orang tua dapat pahalanya. Ya, maka amal soleh anak yang soleh, yang dia tahu sholat karena diajar oleh orang tuanya, dia baca Quran karena diajar oleh orang tuanya, dikenalkan Al-Quran oleh orang tuanya, atau dialah yang memotivasi anaknya untuk belajar ngaji Al-Quran, dan dialah yang mendukungnya, butuh ikhok ya dia belikan, dan seterusnya meskipun tidak bisa ngajari. Maka setiap amal soleh anak tersebut, maka untuk orang tuanya pahalanya. Apakah termasuk dosa melihat lelaki yang bukan mahram? Tergantung pandangannya. Nah. Ya, kalau cuma memandang laki-laki bukan mahram itu dan dan ini yang memandang adalah laki-laki dan pandangannya biasa saja, maka tidak dosa. Dan kalau laki-laki memandang laki-laki, non pandangannya pandangan yang dalam tanda kutip, bukan pandangan biasa, maka tentu dosa. Ya demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qutawana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.